Surah, dalam surat Ibrahim ayat 27, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Apa perkataan yang kokoh? Yaitu idza su'ila al-muslim fi qabrihi yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hadza qawluhu ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah, rawahul bukhari. Apabila seorang muslim diletakkan di kuburan dan dia bersaksi la ilaha illallah muhammadur rasulullah, itulah makna firman Allah. Allah mengokohkan orang beriman dengan perkataan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat di alam barzah, ditanya munkar nakir bisa menjawab. Kehidupan dunia, nah sekarang kita ini bagaimana? Cahaya tauhid, cahaya sunnah menerangi jalan hidup dari kehidupan kita. Sehingga apa? Terang benderang yang hak tampak sebagai yang hak, yang batil tampak sebagai sebuah kesalahan. Di antaranya, ya tentu kita mempelajari tentang la ilaha illallah. Di antaranya, yaitu pembahasan kelanjutan kita tentang syurut la ilaha illallah, syarat-syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita sampai pada syarat yang kelima, ya, yaitu pada halaman 65 dari buku Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, yang disusun oleh Al-Ustadz Al-Fadl Yazid bin Abdul Qadir Jawaz Hafidhullah Ta'ala. Berkata penulis Hafidhullah Ta'ala, syarat kelima dari kalimat tauhid la ilaha illallah yaitu apa? Al-mahabbah, rasa cinta, ya, rasa cinta. Maksudnya mencintai kalimat tauhid ini, mencintai yang terkandung di dalamnya dan segala sesuatu yang ditunjukkan atasnya. Jadi cinta maksudnya mencintai kalimat tauhid. Ya, kita senang untuk dan cinta membaca la ilaha illallah. Ya. Alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa la ilaha illallah. Kita cinta dengan kalimat itu. Kita berharap akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi bersabda, barang siapa ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya. Ini para jemaah, Abu Zur'ah Ar-Razi ketika mau meninggal didatangi oleh para ulama, juga ulama hadis. Namun ulama mereka itu mau mentalkin Abu Zur'ah Ar-Razi, ya agak keder karena beliau adalah ulama besar. Sehingga satu sama lain saling bertanya sanadnya. Ternyata Qadirullah semuanya tidak ingat. Akhirnya Abu Zur'ah Ar-Razi ketika sudah dalam keadaan payah mau meninggal, beliau sampai dengan sanadnya, kemudian menyebutkan hadis itu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, setelah itu beliau meninggal. Barang siapa ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, masuk surga, meninggal. Akhirnya menangis yang hadir di situ, ya, terharu dengan kondisi ini. Nah, inilah kenapa? Karena ada cinta kepada kalimat tauhid itu. Sehingga apa? Di akhir hidupnya dimudahkan untuk mengatakan la ilaha illallah. Di samping cinta untuk mengucapkan la ilaha illallah, juga mencintai yang terkandung di dalamnya, makna yang ada di dalamnya. Apa? An-nafyu wal isbat, meniadakan dan menetapkan. Meniadakan apa? La ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, kita nafikan, kita tiadakan semuanya. Illallah, kita tetapkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti orang musyrik Quraisy, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna a inna la tariku alihatina li syairin majnun. Dalam surah As-Saffat 35-36, sesungguhnya mereka dulu ketika disuruh mengatakan la ilaha illallah, mereka sombong, dan berargumen, beralasan dengan mengatakan, apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami gara-gara tukang syair yang gila? Nah, inilah para jemaah, ya. Jangan sampai seperti itu, karena mereka tahu konsekuensinya. Nah, kita selain mengucapkan mencintai lafadz itu, juga harus paham apa yang terkandung, makna yang terkandung di dalamnya, apa konsekuensi yang ada di dalamnya. Harus menafikan yang lain. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisumalaha. Barang siapa yang mengingkari taghut, apa taghut? Dari kata togo, melampaui batas, dukun, melampaui batas, mengaku mengetahui yang gaib, ya, jin minta disembah, melampaui batas, orang mengatakan, ya, tidak benar, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan dia tahu sadar, melampaui batas. Maka semua melampaui batas yang disembah selain Allah, melampaui batas. Sebab apa? Batasannya hanya menyembah kepada Allah, disebut dengan taghut. Barang siapa mengingkari taghut, beriman kepada Allah, faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia dikatakan sungguh-sungguh telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh yang tidak akan pernah putus. Apa? Al urwa al wuthqa, kalimat tauhid la ilaha illallah. Artinya dia benar dalam memahami kalimat tauhid la ilaha illallah. Jangan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian minta-minta kepada penghuni kubur. Mengatakan la ilaha illallah, kemudian minta perlindungan kepada yang bau reksonya, gunung-gunung yang dianggap angker. Ya, annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Dalam surah Al-Jin ayat yang ke-6, Allah berfirman, sungguh ada sebagian laki-laki dari manusia minta perlindungan kepada laki-laki dari jin, dan itu menambah sesat kepada manusia. Berarti kalau dia mengatakan la ilaha illallah, kok masih minta perlindungan kepada jin, berarti dia telah melampaui batas. Ucapan la ilaha illallah lada lisannya tidak sesuai dengan keyakinannya, kok masih yakin bahwa jin bisa melindungi, ya. Oleh karena itu diingkari semuanya oleh para malaikat ketika Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, apakah kamu dulu minta disembah oleh manusia? Tidak, ya Rabb, ya Allah. Justru mereka menyembah jin, ya, dalam surat Saba, ya. Bahkan mereka adalah menyembah jin, ya. Bisa dibuka, ya, oleh antum. Dalam surat Saba ayat 41 para jemaah, ya, di mana Allah berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna wa aktsaruhum bihim mu'minun. Surat Saba ayat 40 dan 41. Pada hari Allah mengumpulkan semua mereka, malaikat, manusia, dan jin. Lalu Allah bertanya pada malaikat, wahai malaikat, apakah dulu mereka nyembah kalian? Kalian mengajak mereka nyembah kalian, manusia itu? Apa kata malaikat? Maksudnya engkau ya Allah, engkau adalah pelindung kami, bukan mereka, selain mereka, bukan mereka, bukan engkau ya Allah. Bahkan mereka menyembah jin, bal kanu ya'budunal jin. Nah, ini para jemaah, ya, menyembah jin. Contohnya surat jin yang ke-6, menyembah jin, minta perlindungan, ya, ada khodamnya. Khodam itu bisa melindungi. Inilah, ya, sementara la ilaha illallah ini perlu dipertanyakan. Makanya harus paham apa yang terkandung di dalamnya, dan segala sesuatu yang ditunjukkan atasnya, yaitu konsekuensinya, dua konsekuensinya, an-nafyu wal isbat, meniadakan dan menetapkan, ya, menolak semua sesembahan selain Allah dan menetapkan Allah saja. Sesembahan selain Allah itu banyak macamnya dan banyak cara di dalam menyembah, tidak hanya sekedar sujud membungkukkan badan, tapi apa, segala perbuatan yang dianggap bisa mendatangkan maslahah atau menolak bala dari sesuatu selain Allah, itu namanya ibadah. Ya, merendahkan diri kepada Dia. Karena kalau orang merendahkan diri kepada sesuatu, dia cuman mengharapkan dua hal. Satu, mengharapkan kebaikan. Dua, menghindari dari bahaya. Atau dua-duanya. Makanya dia merendahkan diri. Kalau itu dilakukan kepada Allah, namanya ibadah tauhid. Kalau sesuai dengan sunnah itu, kalau sesuai dengan ajaran Nabi itu sunnah. Kalau dilakukan kepada selain Allah itu namanya kesyirikan. Kalau dilakukan apalagi yang tidak ada tuntunannya, sudah pasti tidak ada tuntunannya. Kesyirikan itu semua adalah perbuatan yang tidak ada tuntunannya. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus cinta dengan kalim tauhid, cinta apa yang ada di dalamnya, ya. Karena memang orang beriman seperti itu, berbeda dengan orang beriman. Sebagaimana di sini dibawakan Al-Baqarah 165, wa minan nasi mayattakhidu min dunillah andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan, ya, atau ada di antara manusia, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, dan mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Ya. Sementara orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Kata Imam Syafi'i, ya, ta'sil ilaha wa anta tudhir hubbahu. Hadza muhalun fil qiyasi badi'un. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau menampakkan engkau berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, sementara engkau menampakkan kecintaan kepadanya. Ini tidak masuk akal, muhal. Dalam kias itu perkara yang baru, badi'u. Tidak bisa dikiaskan. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu. Kalau memang benar cintamu kepada Allah, pasti kamu taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai kepada yang dicintai, pasti mengikuti kemauannya, mentaatinya. Allah melarang untuk syirik. Kamu bilang cinta pada Allah, sementara engkau mendatangi tempat-tempat tertentu yang dianggap di situ sakral, ya, dianggap angker, dianggap bisa membawa dan mendatangkan kebaikan, kemaslahatan, bisa membuat jabatan bisa naik, bisa membuat dagangan laris, bisa jadi pesugihan, lalu meletakkan sesuatu yang disarankan oleh pembisik-pembisiknya, para dukun, ya, paranormal, entah yang mana, apakah merah, apakah hijau, apakah biru, apakah putih, apakah hitam, ya, sekarang lagi ngetren, ya, putih hitam, ya, yang ditengahi oleh yang merah, dan begitu, ya. Kalau sama-sama mengakui dan meyakini bisa mengetahui yang gaib, maka itu adalah dukun, ya, paranormal, dan tidak boleh. Man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Barang siapa mendatangi dukun atau paranormal, maka kemudian membenarkan omongannya, berarti dia telah ingkar, kufur kepada apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Ta'ala menyuruh Nabi, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya." Muhammad katakan kepada manusia semuanya, Apa? Saya ini tidak mengatakan kepada kalian bahwa saya memiliki perbendaharaan Allah. Artinya apa? Nabi Muhammad tidak memiliki perbendaharaan Allah. Dan aku tidak mengerti yang gaib. Nah ini, Nabi beliau mengatakan dan disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengatakan kepada manusia, aku tidak ngerti yang gaib. Ini, ya. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai syarat, ya, salah satu syarat hendaklah kita memahaminya, ya, kandungan yang ada di dalamnya, petunjuk yang sinyal, dalalah al-alfat yang ada di dalamnya. Yang mengetahui yang gaib hanya Allah Ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Hanya di sisi Allah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada orang mengatakan bahwa nanti akan terjadi begini, ya. Ekonomi yang pas adalah seperti ini. Di tahun 2023-2024 akan begini, ya. Itu semua perkara yang gaib. Ma tadri nafsun mada taksibu ghoda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu besoknya loh, apa yang terjadi besok, apalagi nanti tahun depan. Ini yang mengatakan adalah Al-Qur'an. Oh, buktinya Pak Ustaz fulan tuh pas omongannya, ikuti dia atau ikuti Qur'an. Ikuti mereka atau kalamullah, firman Allah. Nah, orang beriman sangat cinta kepada Allah. Tapi orang-orang yang menjadikan tandingan untuk Allah, mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Nah, biasanya kalau cinta taat, ya. Masa ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Hada muhalun fil qiyasi badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam diwannya rahimahullah, engkau berbuat maksiat kepada Allah sementara engkau mengatakan cinta, menampakkan cinta. Maksiat yang paling besar apalagi kalau bukan maksiat kesyirikan. Di antaranya syirik dalam asma wa sifat, mengakui selain Allah mengetahui yang gaib, berarti itu tidak sesuai dengan yang digembar-gemburkan kita. Misalkan ya, mengatakan la ilaha illallah cenang sama la ilaha illallah, ya, berarti bertentangan itu. Para jemaah rahmati Allah, kalau memang benar cintamu, maka engkau akan taat kepada Allah. Karena orang yang cinta kepada yang dicintai taat. Allah Ta'ala menyuruh, ya, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Sembah Allah saja, jangan syirik. Harus kita taat. Itu. Harus kita taat, para jemaah rahmati Allah. Ya. Di sini orang-orang yang menjadikan tandingan selain Allah, sangat cinta kepada tandingan itu seperti mencintai Allah. Allah Ta'ala menyuruh kita untuk apa? Untuk berkorban. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sejauh salatku, nusuk, an-nusuk apa? Ad-dabah, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Fasolli li rabbika wanhar, salatlah karena Allah dan berkorbanlah karena Allah. La yanalallaha luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu attaqwa minkum. Tidak akan pernah sampai kepada Allah daging korbanmu dan darah korban, yang sampai kepada Allah ketakwaannya. Korban untuk pantai selatan jadikan tandingan dalam berkorban, dan sepertinya seperti mencintai Allah taatnya, ya, kepada bisikan-bisikan bahwa nanti di pantai selatan akan terjadi tsunami, biar ikan banyak bagi pelaut dan nelayan. Sembelih, dilempar kepalanya, kerbau atau sapi atau kambing ke laut, ada tidak? Banyak. Kalau yang melakukan orang bukan orang Islam, ya itulah, silahkan. Ya, meskipun tetap dipanggil oleh Allah, ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bukan orang beriman saja dipanggil untuk bertauhid. Semua manusia, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu, yang telah memberikan ikan di laut. Sembah ya Allah Ta'ala. Sembah itu apa diantaranya? Kalau sembelih hanya untuk Allah, bukan untuk sang bau reksa, penjaga pantai dan laut, ya, yang penghuni lereng-lereng gunung, bukan itu. Berarti kalau melakukan itu, ya, sungguh terbalik. Kalau yang melakukannya sering dan senang mengucapkan la ilaha illallah, maka ucapan itu tidak sesuai dengan keyakinan dan perbuatannya. Sebab kalau masih melakukan sesajen, sesembahan untuk selain Allah dengan cara sembelih, man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak, barang siapa menyembelih untuk selain Allah maka itu syirik, menyekutukan Allah. Ini para ulama ketika menjelaskan perkara ini, karena begitu besar kasih sayangnya kepada umat manusia. Dalam Al-Baqarah 21-22 tadi, tidak hanya orang beriman yang diajak untuk nyembah Allah saja, bertauhid, semua manusia. Ya ayyuhan nas, umum. Baik orang beriman maupun tidak orang beriman. Apalagi orang beriman yang mengucapkan la ilaha illallah, sementara keyakinan perbuatannya tidak sama. Berarti ini menunjukkan apa? Bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sementara mengatakan cinta. Maka itu dikatakan mustahil, ya. Bahkan cintanya kepada tandingan lebih besar, ya. Karena saya cinta ini sapi untuk engkau, wahai penghuni kubur. Kalau sembelih sapi, kemudian pahalanya disedekahkan kepada fuqara wal masakin, pahalanya ditujukan kepada ahli kubur, itu ada syariatnya bersedekah, ya silahkan. Tapi kalau sembelihnya memang untuk ahli kubur, mengagungkan ahli kubur, tentu itu merupakan perkara yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Kalau tujuannya untuk mengagungkan ahli kubur, mencintai lebih besar cintanya, seperti Al-Baqarah 165 ini, wa minan nasi may yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubillah, andadan yuhibbunahum kahubillah walladzina amanu ashaddu hubbanillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan untuk Allah, di mana tandingan ini mereka mensifat mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Itu tidak boleh. Allah harus segalanya. Ya. Dalam surat At-Taubah 24 Allah berfirman apa? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan tahsauna kasadaha wa masakin tardaunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. At-Taubah 24 Allah berfirman, katakanlah apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, kemudian yaitu perdagangan yang kalian, harta-harta yang kalian ridho dan senang, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, serta rumah-rumah tempat tinggal yang kalian, ya, senangi, lebih kamu cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah Allah akan mendatangkan urusanmu. Ini para jemaah, ya, apalagi mencintai tandingan, ditandingkan seperti apa? Menyembelihkan untuk Allah. Pertanyaan saya, adakah orang menyembelih untuk bau reksa? Penghuni-penghuni lereng-lereng gunung yang dianggap angker ada tidak? Kemudian pinggir-pinggir laut, pantai ada tidak? Ada semua. Ya. Itu namanya apa? Kearifan lokal. Ya. Tolong semuanya bisa bersuara tentu dengan kelembutan, tentu dengan santun, didasari kasih sayang, atas dasar lillah karena Allah Ta'ala, sehingga apa? Saudara-saudara kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan atas nama maaf pariwisata hanya untuk mendapatkan lembaran-lembaran dolar. Ya. Sementara yang namanya kesyirikan, penghuni neraka yang paling ringan dengan sebab kesyirikan, ketika ditanya, kalau kamu punya harta dunia dan isinya, maukah kamu menebus? Iya. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahli nari adaban yaumal qiyamah. Lau kana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, yaqulu na'am, yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam alla tusyrika bi wa ahsibuhu yaqul wa la udkhiluka an-nara fa abaita illa syirka. Rawi Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Allah berfirman, berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya pada hari kiamat, paling ringan adabnya. Apa kata Allah? Seandainya, seandainya ini, berarti apa? Tidak mungkin ini. Kamu punya dunia dan isinya. Apakah kamu mau tebus adab neraka ini dan ini yang paling ringan? Apa jawabannya? Iya ya Allah. Tanpa pikir panjang tentu sudah terlambat. Ya. Apa kata Allah? Padahal aku minta kepadamu aratu minka ahwan min hada, lebih ringan dibanding itu. Yaitu apa? Ketika engkau berada di surbi anak Adam, jangan syirik. Di antaranya menyembelih untuk selain Allah. Man dzabaha li ghairi Allah faqad asyrak. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Kalau ada yang menyampaikan seperti ini, maaf, bukan dalam rangka intoleransi, bukan dalam rangka radikal, dalam rangka kasih sayang. Oh, maaf, ini privasi, ini urusan privat. Yang namanya amar ma'ruf nahi munkar bukan urusan privat. Itu adalah urusan umat. Wal takum minkum ummatun. Ya. Hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mencegah dari yang mungkar. Ini para jemaah. Dan kita kena dosa kalau tidak bersuara. Tetap suara kita adalah dengan santun, dengan bijak, dengan lembut. Kalau toh kenceng itu hanya intonasi saja. Ya, intonasi kenceng itu karena apa? Karena semangatnya. Intonasi kenceng itu apa? Karena begitu sayangnya. Kenapa? Karena Allah bertanya, kalau kamu punya dunia dan isinya tadi, maukah kamu tebus adab neraka yang paling ringan? Iya ya Allah, padahal aku minta kepadamu lebih ringan daripada itu, jangan syirik. Tapi kamu tidak mau, tidak mau. Fa'abaita illa syirka. Kamu menolak kecuali kamu milih kesyirikan. Hadis ini sahih Imam Muslim. Maka para jemaah, pendengar Roja, pemirsa Roja TV, seruan-seruan untuk meninggalkan kesyirikan itu semua karena sayang kepada Anda, karena para ulama sayang kepada kita semua. Dunia sebentar, lembaran dolar, lembaran rupiah itu pun belum tentu datang. Seandainya datang pasti juga akan habis. Dunia, tidak ada orang punya dunia dan isinya. Tapi ketika merasakan adab neraka, mereka apa? Mau nebus dunia dan isinya. Yang jadi masalah dan terus akan kita angkat dan kita seru adalah keyakinan, keimanan akan firman Allah, akan sabda Nabi innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, apa ucapannya? Kami mendengar, kami taat. Bukan mengatakan ini urusan saya, bukan mengatakan ini privasi, bukan mengatakan ini radikal, bukan mengatakan ini intoleran, tapi mengatakan apa? Sami'na wa ato'na. Kalau memang sebagai orang yang beriman, jangan berspekulasi mengambil pandangan-pandangan lain selain Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Giliran Quran dilecehkan, marah semua, tidak terima. Nah, isinya jangan kita lalaikan. Itulah isinya, diantaranya yang paling besar ya adalah ajakan untuk mengesakan Allah dan seruan meninggalkan kesyirikan. Oleh karena itu, orang yang cinta dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, hendaklah dia apa? Dia memahami kandungannya. Jangan seperti orang-orang yang mencintai Allah tapi juga mencintai tandingan, membuat tandingan dalam cinta, dan mencintai tandingan itu lebih mencintai seperti mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ya contohnya tadi, berkorban, sembelih hanya untuk Allah. Antum jawab semua, adakah orang yang berkorban untuk penghuni-penghuni lereng-lereng gunung yang dianggap angker? Atau bukan bahkan rumah, ketika mau bangun rumah supaya aman, lalu dia sembelih kerbau atau sapi, ditanam kepalanya, yang tujuannya dipersembahkan untuk sesuatu selain Allah? Jawabannya iya, dan masih banyak seperti itu. Ya, apalagi dengan alasan pariwisata. Kalau bukan orang Islam, silahkan. Tapi kalau orang Islam, kita seru. Bahkan seruannya bagi semuanya. Semua dasarnya karena cinta kepada saudaranya, karena sayang kepada saudaranya. Tanggung jawab sebagai saudara beriman, sebagai sesama muslim. Ya. Ah, namun tetap dalam rangka koridor syar'i, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah dalam majmu' fatawanya, ketika mengingkari kemungkaran harus ada tiga pilar yang tidak boleh dilupakan. Sebelum mengingkari kemungkaran, sebelum menyalahkan sesuatu yang salah, ilmu dulu. Oh iya, masuk lab, ya, ini salah, ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat. Nah, ketika menyampaikan ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat, arifak dengan kelembutan. Diterima, alhamdulillah, pahala bagi kita, jadi ATM pahala karena ilmu bermanfaat. Kalau tidak, ditolak, as-sabr, ya sabar. Apa sabar? Ya tetap kita suarakan lagi, kita suarakan lagi, kita suarakan lagi. Ini jadi tiga pilar, al-ilmu, war-rifku, was-sabr. Ilmu sebelum menyalahkan yang kita anggap salah, ingkarul munkar. Kelembutan ketika kita menunjukkan ini salah, yang benar begini. Sabar setelahnya, terima atau tidak. Terima alhamdulillah, tidak, ya sudah. Tapi tetap istiqomah menyuarakan, terus disuarakan. Nah, kalau ada intonasi yang agak kenceng, urat leher sampai nampak, itu hanya sekedar agitasi dan intonasi. Iya. Kalau yang namanya keras, ya sampai mencela, mencaci maki barangkali, ya bodoh dan sebagainya, mengatakan bodoh, ini tidak, cuman agitasinya kenceng. Nah, agitasi kenceng tentu beriring dengan urat leher yang agak lurus, ya. Itu semua karena cinta. Ya, kepada semua kaum muslimin, saudara saya, semoga kita semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala, maka jauhkan kesyirikan itu. Kemudian Allah juga berfirman, kata penulis membawa surat Al-Imran ayat 31 yang sering kita dengar, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau kalian cinta, katakan Muhammad, yang disuruh berkata adalah Rasulullah, diperintah oleh Allah Ta'ala. Katakan Muhammad kepada siapa? Kepada mereka. Hei manusia, kalau kalian mengatakan cinta pada Allah, ikuti aku. Ikuti Nabi dalam hal apa? Dalam hal mencintai. Bagaimana Nabi cara mencintai Allah? Sudah dijelaskan semuanya. Maka jawabul amrnya adalah Allah akan cinta kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini disebut oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya menukil perkataan Al-Hasan Al-Basri, orang yang menyatakan cinta kepada Allah diuji oleh ayat ini. Ujiannya apa? Ujiannya adalah cara mengungkapkan rasa cinta. Ya, cara mengungkapkan rasa cinta. Kalau cinta kepada Allah, sembelih untuk Allah, jangan sembelih untuk yang lain. Kalau cinta kepada Allah, sholat seperti yang dicontohkan Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Begitulah, khudu anni manasikakum, ambil manasik haji kalian dari aku. Maka harus diketahui bersama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sempurna di dalam menyampaikan semua perkara-perkara tentang bagaimana mencintai Allah, tidak terkurangi sedikit pun, sehingga tidak perlu ditambah dan tidak perlu dikurangi. Ikuti, fattabi'uni. Apa ittiba'? Ittiba'ul athar. Athar itu kan langkah kaki. Kalau kita tersesat, tidak tahu jalan, kemudian memang ada langkah kaki manusia, ya, yang kita ketahui, dialah memang yang tahu jalan. Memang dia betul jalan, kakinya kelihatan, tapak sepatunya, ikuti. Itu namanya ittiba, ittiba'ul athar. Apa athar? Bekas langkah kaki. Itu para jemaah, ya, ikuti. Jangan ke kanan dan ke kiri, ya, akan hilang, tersesat. Itu caranya. Nah, kalau kita cinta pada Allah, ikuti cara Nabi bagaimana Nabi mencintai Allah. Apakah Nabi mencintai Allah dengan cara berkorban untuk penghuni kubur, berkorban untuk penghuni pantai, berkorban untuk penghuni lereng-lereng gunung? Tentu tidak. Kalau memang ada, datangkan argumentasinya, datangkan dalil, payung hukum, ya. Nah, dengan demikian, kepada kaum muslimin dimanapun saudara berada, dengan kasih sayang, dengan rasa cinta, para ulama, mereka adalah pewaris para nabi, al-ulama hum warasatul anbiya, mengajak agar jangan melakukan bentuk-bentuk kesyirikan. Hendaklah esakan Allah, tauhidkan Allah, munculkan rasa cinta bagi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah. Yaitu apa? Cinta terhadap kalimat ini sehingga diucapkan. Cinta terhadap kalimat ini sehingga dipahami apa kandungan maksudnya. Cinta terhadap la ilaha illallah sehingga apa? Mengamalkan dan melakukan konsekuensi dari la ilaha illallah. Yaitu apa? Meninggalkan semua sesembahan selain Allah, hanya menyembah untuk Allah. Ya, yaitu menyembah saja, ya, ibadah mengalami distorsi makna. Kalau sudah ibadah, sholat, puasa, zakat, tapi tetap saja jalan yang namanya datang ke dukun, datang ke paranormal, datang juga, jalan juga untuk naruh sesajen, jalan juga untuk apa namanya, sembelih untuk selain Allah, maka ini bertentangan semuanya, ya. Dan kalau itu yang melakukan kaum muslimin, tentu harus diluruskan dengan ilmu, dengan lembut, dengan sabar, ya. Dan orang yang mencintai Allah, dia akan merasakan manisnya iman. Iman itu manis, iman itu nikmat. Antum perhatikan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau engkau penjarakan aku, itu adalah kesendirianku bersama dengan Allah. Kalau engkau usir aku, itu piknik rehlah di jalan Allah. Kalau engkau bunuh aku, itulah syahid di jalan Allah. Padahal penjara, diusir, dibunuh, semua enggak nyaman. Tapi dengan pandangan iman, ya, manis semuanya, apalagi kita yang dengan kebebasan, apalagi kita dengan nikmat menjalankan ibadah dengan aman, apalagi kita bisa merasakan iman, nah, manisnya iman, bisa merasakan nikmatnya berada dalam naungan sunnah, nikmat berada dalam cahaya tauhid. Syukuri jangan kufuri. Iman manis falasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah wa an yakraha an ya'udha fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yudhafa finnar. Ya, tiga perkara. Jika seseorang mendapatkan tiga perkara pada dirinya, akan merasakan manisnya iman. Pertama apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dicintai dibanding yang lain. Ya. Cinta istri, cinta anak harus karena Allah. Jangan sampai bukan karena Allah, bahaya. Sementara ketika cinta anak istri karena Allah, insya Allah tercukupi, tersampaikan cinta kita pada mereka. Ya, jangan sholat, kasihan tidur saja anak kita sudah umur 10 tahun dibiarkan tidak sholat. Sayang, cinta sama istri, penampilannya bagus, tidak perlu pakai jilbab. Ya buat apa pakai cadar? Ya, yang pakai cadar itu yang gak cantik, ini cantik kok, malah sebaliknya. Ya, misalnya seperti itu. Cinta kepada anak istri atas dasar cinta kepada Allah, insya Allah manfaat. Ya, maka mencintai Allah lebih dari segalanya. Kemudian mencintai manusia karena Allah, bukan karena yang lain. Yang ketiga adalah apa? Tidak suka kembali kepada kekufuran, maksiat, bid'ah dan yang sebagainya. Setelah Allah selamatkan dia dari semuanya itu, seperti tidak suka dia dilempar ke dalam api. Tentu tidak ada orang yang mau dilempar kepada api. Diberikan permisalan oleh Nabi, ya, orang yang diselamatkan sekarang ngerti tauhid, ngerti sunnah, meninggalkan maksiat, punya masa lalu, dia ingin kembali pada masa lalu kesyirikan, bid'ah dan maksiat. Setelah Allah selamatkan, seperti tidak sukanya dilempar ke api, maka kita akan merasakan yang namanya halawatul iman, bisa nelen ludah karena merasakan manisnya iman. Silakan antum merasakan pada titik-titik tertentu ketika Allah mendatangkan taufik pertolongan itu, bisa nelen ludah, bisa terasa betul rasanya, manisnya, lezatnya iman. Ya, ya. Makanya ketika mengalami peristiwa, ilmu yang kita dapatkan di masjid jangan ditinggalkan di masjid. Ya, terutama ketika menghadapi masalah. Kalau memang nikmat, syukur, jangan kufur. Kalau memang musibah, sabar, jangan putus asa, nikmat. Demikian, semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Saya terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan dari Masjid Riyadhus Shalihin Bekasi. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Bagi Anda yang memperdalam perihal pembahasan kali ini, silakan bisa bertanya langsung kepada Ustadz di layanan telepon 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan untuk telepon yang pertama. Halo. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana ini? Iskandar Pak, ya, di Kalimantan Timur Pak Iskandar. Silakan Pak Iskandar, pertanyaannya langsung disampaikan kepada Ustaz. Begini Pak Ustaz, misalnya ada pohon kayu diangkat, ada penjaganya, apakah buka? Ada, apakah itu buka syirik Pak? Ya, sudah cukup Pak Iskandar. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawaban dari Ustadz. Apakah bisa disimak Ustadz? Silakan. Ya, tolong bisa diulang ya. Dari Pak Iskandar di Kalimantan, Ustadz kalau kita mendengarkan atau menganggap bahwasanya kayu atau pohon-pohon yang besar ada penunggunya, apakah itu termasuk perbuatan syirik atau tidak, Ustaz? Baik, ya. Kalau kita menganggap pohon besar atau gunung, di situ ada yang menghuni dari bangsa jin, ya, karena memang makhluk itu kalau tidak malaikat, jin, manusia, ya, yang semua diberi akal, itu. Kemudian kalau menganggap di pohon besar itu ada yang menghuni, yaitu jin, apakah itu masuk kesyirikan? Tidak, ya. Nah, cuman masalahnya jin itu tidak bisa dilihat. Innahu yaraka huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Surat Al-A'raf ayat 27. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kabilah-kabilahnya bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Dan ini dibawa oleh di dalam kitab manaqib Al-Imam Syafi'i, bahwa Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku menolak persaksian orang yang mengatakan bisa melihat jin karena ayat ini, kecuali Rasul, illa liman irtadha minar Rasul, kecuali Rasul yang diridho oleh Allah Ta'ala, yang diberikan oleh Allah Ta'ala untuk melihat ini, ya. Nah, kalau ada indikasi, misalkan ya ada bunyi tertentu, ada indikasi bahwa itu ada bunyi, enggak ada masalah. Bahwa keyakinan jin itu ada, itu wajib. Wajib, enggak boleh mengingkari jin tidak ada, wajib. Yang jadi masalah ketika kita tahu ada indikasi, bukan melihat jin, ada tanda-tandanya. Kok di pohon ini kebegini, misalkan seperti ada bekas-bekas apalah, bekas-bekas kehidupan, ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu timbul rasa takut. Dari rasa takutnya lalu melakukan sesuatu agar dilindungi oleh penghuni pohon tersebut. Nah, ini yang bisa masuk kepada kesyirikan. Ya, dalam surat Al-Jin, Bapak, kepada Bapak yang bertanya, silakan buka surat Al-Jin surat 72 ayat yang ke-6. Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqo. Sungguh ada sebagian manusia yang minta perlindungan kepada sebagian jin dan itu menambah sesat. Bahkan dalam surat Al-Hasyr ketika malaikat ditanya, ya, wa yauma yashurum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin. Ketika semua dikumpulkan, manusia, malaikat, jin, dikumpulkan dari kiamat, Allah bertanya pada malaikat, apakah kamu dulu nyuruh mereka nyembah kamu? Tidak, ya Allah, maksud engkau, engkau berlindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka nyembah jin. Nah, ketika Bapak meyakini dan harus yakin bahwa jin itu ada, tapi ada di mana kita tidak tahu. Ketika yakin di pohon, karena ada alamat, tanda-tanda, indikasinya. Boleh? Boleh, enggak ada masalah. Tapi ketika bahwa ada jinnya nih, biar gak ganggu saya, mohon ya penghuni pohon, tolong jangan ganggu saya. Oh iya, misalnya ada suara dari, ya asalkan kamu ngasih telur, ya telur buaya di situ, misalkan kasih pelan-pelan. Nah, itu namanya takut kepada jin yang tidak boleh, ya bisa masuk kepada kesyirikan. Nah, itu dari ngasih sesembahan, minta perlindungan kepada jin itu masuk pada kesyirikan yang tidak boleh. Kalau meyakini ada karena tanda-tandanya, ya boleh dan harus. Tapi kalau meyakini kemudian melihat, nah itu tidak boleh, karena Quran mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum, ya, surat Al-Araf ayat 27, panjang ayatnya itu sebagian dari ayat itu, bahwa jin dan kabilah-kabilahnya bisa melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Allahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya masih kami beri persilahkan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silakan. Halo. Terputus. Kami bacakan ya pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Banyak para pemuda yang ingin tahu tentang dunia gaib, akhirnya belajar pada guru-guru mereka atau kiai-kiai mereka atau ustaz-ustaz mereka, dan diberi amalan oleh gurunya berpuasa 3 hari 3 malam selama 40 hari. Kemudian terbuka baginya kasyaf, dia bisa melihat alam jin. Nah, apakah ini termasuk atau terjatuh dalam perbuatan kesyirikan, Ustaz? Silakan. Iya. Tadi sudah saya sampaikan, pertama surat Al-An'am ayat 50, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan Nabi untuk mengatakan kepada kita ya, bahwa beliau tidak memiliki perbendaharaan Allah dan tidak mengerti yang gaib. Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakanlah Muhammad kepada mereka, yaitu apa? Aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah, dan aku tidak mengerti yang gaib, dan aku tidak mengatakan kepada kalian bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti wahyu semata. Nah, Rasulullah menurut yang gaib seperti orang kubur disiksa, wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari beliau kecuali wahyu semata. Sementara dengan berakhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus wahyu. Ya. Nabi saja tidak ngerti yang gaib. Nah, sementara yang gaib hanya Allah yang tahu. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Ya, Allah berfirman, saya dilihat hanya di sisi Allah yang gaib. Ya, surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Ya, hanya di sisi Allah ilmu yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kurang apa lagi di sini? Ya, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin wala illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ya, dan tidak Allah Ta'ala Maha tahu apa yang di daratan dan apa yang di lautan, dan tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu, ya. Dan tidak ada biji wala habbatin fi dhulumatil ardi, dalam kedalaman bumi, baik yang basah maupun yang kering, radbin wala yabisin, yang basah atau yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali tercatat di Lauhul Mahfuz. Ya. Kalau satelit hanya tahu apa? Logam. Barangkali sampai sekarang tidak ada satelit yang bisa memantau biji-biji kecil. Itu para jemaah. Kalau Allah tahu, adakah satelit yang bisa memantau daun kering yang jatuh? Tidak ada. Tidak ada. Logam pun juga masih kasar lah, bisa salah. Allah Ta'ala Maha tahu semuanya. Ya. Nah, di sini jelas wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Hanya di sisi Allah ilmu gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, buka surat apa tadi? Surat Al-An'am ayat 59. Gitu. Nabi tidak mengerti yang gaib. Nah, apalagi yang lain. Nah, ini terkait dengan tauhid asma wa sifat. Di antara sifat Allah adalah mengetahui yang gaib. Kalau ada orang yang mengambil sifat Allah, berarti menandingi Allah Ta'ala, bisa terjatuh kepada kesyirikan dalam tauhid asma was wasifat, ya. Bahkan dalam Al-A'raf tadi 27 dia tidak tahu. Ya, innahu huwa wa qabiluhu min haitsu innahu yarakum, ya. Innahu yaqum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin melihat kalian bersama kabilah-kabilahnya dari tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Ini dijadikan hujah oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, aku menolak persaksian orang kalau dia bersaksi. Kapan? Kalau dia mengaku-ngaku mengetahui bisa melihat jin, gitu loh. Ya, ini Imam Syafi'i menolak dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Barangkali sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah menjaga semua, ya. Sudah, jangan belajar yang gaib-gaib, belajar aja yang dohir-dohir, ya. Belajar yang jelas-jelas, ya, kita makhluk kasar, ya. Jin adalah sebagaimana Allah ciptakan itu juga untuk ibadah. Ada yang kufur, ada yang beriman, ya. Jangan minta perlindungan kepada besi kuning, ada khodamnya, pada ini, pada itu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ya, aku bertawakal kepada Allah Ta'ala. Tidak ada kekuatan dan daya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai sudah orang beriman itu. Mati pasti, rezeki sudah ditetapkan, ajal di mana dan kapan sudah ditetapkan, tidak akan pernah berubah. Demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.